Kita sambut Siti Badriah. Piknik ini Kang. Curan. Batal sukses ini. Laper banget aku. Laper Kang. Oh. Biar sukses, makan mie sukses isi dua. Sukses isi dua, bumbunya pas untuk porsi yang puas. Wah, nah, ini nih rasanya enak. Harganya hebat. Mie sukses rasa ayam kremes, kremesnya kres-kres, bikin jealous kan? Mie sukses ayam bawang, kuah kaldunya yahut. Mie sukses kari ayam, gurih-gurih nake ya neng sifat. Enaknya emang cantik. Makan mie sukses isi dua, biar sukses. Harganya hemat, dapat dua lagi. Rasanya sukses, lapernya beres. Dari Wings Food.